Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indak ya Abdurrahman. Pada pembahasan yang lalu kita baca hadis tentang bagaimana manusia mendatangi para anbiya wa rasul di padang mahsyar. Nah, di antara para nabi dan rasul yang didatangi, nah, dari yang pertama siapa sampai yang terakhir siapa? Pertama mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa. Sebelum Musa siapa? Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Ibrahim terlebih dahulu. Kemudian yang keempat Musa, yang kelima Isa, dan yang keempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ahsanta. Ijlis. Qala al-Imam Ibn Abi al-'Izz rahimahullahu taala. Wal 'ajab kullul 'ajab. من إراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث السور. Nah, ini yang kita tanbih kemarin, ikhwan. Dan sungguh sangat mengherankan dari penyebutan para imam terhadap hadis ini dengan berbagai macam jalan-jalan yang banyak, tapi apa, mereka tidak menyebutkan tentang apa, syafaat yang pertama, tentang perkara syafaatul uzma. Padahal yang menjadi inti dari pendalilan dengan hadis tersebut untuk dibawakan di sini berhubungan dengan apa? Syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali diberikan, yaitu apa? Asy-syafa'ah al-'uzma. Yang disebut juga dengan apa? Ismail. Asy-syafa'atul ula. Tayib, disebut juga dengan apa? Talhah. Maqamun mahmud. Itu yang diinginkan. Nah, ternyata mereka tidak menyebutkan tentang perkara itu dalam hadis-hadis tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala datang untuk menetapkan keputusan. Kama warada hadza fi hadits sur, sebagaimana datang penyebutan hal ini di dalam hadis as-sur. Hadis as-sur, ikhwan, hadis yang panjang. Naam, dengan beberapa hal yang mendetail, tapi qadarullah ma syaa fa'al, riwayat nya lemah. Dari sisi riwayat lemah. Seandainya datang dengan riwayat yang sahih, padanya faedah yang sangat banyak ini, hadis sur. Nanti akan disebutkan insyaallah. Fa innahul maqsudu fi hadzal maqami muqtada siyaqi awwalil hadis. Fa innan nas innama yastashfi'una ila Adam. Faman ba'dahu minal anbiya fi an yufassila bainan nasi wa satastarihu fi maqamihim atau wa yastarihu fi maqamihim kama dallat alaihi siyaqatuhu fi sa'iri turuqih. Sebab maksud dari apa? Dari penyebutan hadis tersebut dalam kondisi ini, yang ini merupakan konsekuensi dari apa konteks awal hadis, di mana apa sesungguhnya manusia hanyalah mereka meminta syafaat kepada Adam dan para anbiya setelah beliau didatangi untuk apa? Untuk agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan keputusan di antara manusia, ya segera menetapkan keputusan mereka sehingga mereka bisa apa? Bisa lepas, bisa lega dari apa? Dari tempat mereka yang begitu apa? Payah. Karena apa? Berdiri terus di padang mahsyar dalam keadaan panas yang luar biasa. Jadi mereka ingin agar apa? Disegerakan tahapan-tahapan berikutnya. Keputusannya apa? Apakah masuk ke neraka atau surga? Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh konteks enam hadis pada dari semua jalan-jalannya. Awalnya mendatangi para anbiya, kemudian kok tiba-tiba berhubungan dengan syafaat yang lain bukan syafaatul uzman. Makanya ini yang diistilahkan atau diungkapkan oleh Ibn Abil Is wal ajam kullul ajam, yaitu maksudnya suatu hal yang sangat mengherankan. Kenapa kok seperti itu konteks hadisnya? Kemungkinan ada peringkasan bagaimana disebutkan kemarin. Fa idza wasalu ila al-jazaa'i innama yadhkuruna asy-syafa'ah fi 'usatil ummati wa ikhrajihim minan nar. Atau innama yadhkuruna asy-syafa'ata fi 'usatil ummati wa ikhrajahum minan nar. Kemudian tatkala mereka telah sampai pada periwayatan tentang Naam al-jaza. Ini tempat kalian apa ini? Kayaknya aneh nih. Hah? Al-mahiz. Naam al-mahiz. Ayy makanu syafa'ah. Baik. Dan ini akrab lafadnya. Fa'idha wasalu ilal mahiz. Ayy makanu syafa'ah. Ya, maksudnya tatkala para imam tersebut dalam meriwayatkan sampai pada apa? Tempat penyebutan syafaat yang diminta, ternyata apa? Mereka menyebutkan tentang syafaah bagi usatul ummah, bagi umat ini yang bermaksiat, yaitu para pelaku dosa besar, dan menyebutkan tentang pengeluaran mereka dari neraka. Ini tentunya kan sesuatu yang mengherankan. Paham maksudnya? Kalau kita baca konteks hadis kan demikian. Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sujud, nah di bawah arsy diberi izin memberikan syafaat, tapi langsung tiba-tiba syafaatnya diminta tentang apa? Ummati. Padahal para imam berdalil dengan hadis ini di antaranya untuk penetapan syafaatul uzma. Nah, di sini nah perhatikan, wa kana maqsudus salafi fil iktisari ala hadzal miqdari minal hadis huwa raddu ala al khawariji wa man tabi'ahum minal mu'tazilah alladziina ankaru khuruj ahadin minan nari ba'da dukhuliha. Ini taujihnya, ikhwan. Naam, dan adalah maksud para salaf dalam peringkasan hadis naam di atas kadar ini, yaitu apa? Langsung menyebutkan berhubungan dengan dikeluarkannya pelaku dosa besar. Ini adalah konsentrasi untuk masalah apa? Membantah orang-orang khawarij serta yang mengikuti mereka dari kalangan Mu'tazilah yang mengingkari tentang keluarnya seseorang dari neraka setelah masuk ke dalamnya. Paham? Hah? Waka'anna. Bukan waka'ana. Baik, berarti di sini kalau waka'ana konteksnya beliau apa? Menduga. Cetakan risalah. Waka'ana. Baik. Jadi kalau waka'ana, kawan, berarti kita terjemahkan yaitu kemungkinannya. Atau seakan-akan maksud dari para salaf tersebut dengan meringkas tidak menyebutkan tentang apa penetapan syafa'atul uzma. Naam. Tapi langsung berhubungan dengan syafa'ah bagi pelaku dosa besar, yaitu untuk membantah orang-orang Khawarij dan siapa saja mengikuti mereka dari kalangan Mu'tazilah. Paham? Jadi agar terkonsentrasi di situ. Kenapa? Karena ikhwan, syafa'atul uzma ada yang mengingkari enggak? Hah? Siapa? Kenapa? Untuk syafa'atul uzma mereka tidak mengingkari, ya kawan. Nah, syafa'atul uzma mereka tidak mengingkari. Taib. Jadi Mu'tazilah mengingkari berhubungan dengan keluarnya pelaku dosa besar dari neraka. Nah, pelaku dosa besar dari neraka. Makanya di awal tentang pembahasan syafa'atul uzma, ya kawan. Nah, dikatakan minha ma huwa muttafaqun alaihi bainal ummah wa minha ma khalafa fihi al-mu'tazilah wa nahwuhu min ahli al-bid'ah, di awal. Paham? Jadi tidak semua jenis syafaah diingkari oleh Mu'tazilah. Paham? Nah ini. Makanya kadar yang terjadi ittifaq yang mereka tidak mengingkari, sebagian para salaf akhirnya apa? Tidak apa terkonsentrasi untuk menyebutkannya. Paham? Ini. Fayadhkuruna hadzal qadara. Fayadhkuruna hadzal qadara min al hadits alladhi fihi an-nassus sharihu fi ar-raddi alaihim. Sehingga mereka pun menyebutkan kadar ini dari hadis tersebut yang padanya penegasan secara sharih atau nas secara tegas tentang bantahan atas mereka. Agar lebih apa? Lebih terkonsentrasi, karena kalau terlalu panjang mungkin akhirnya mereka tidak memperhatikannya atau kurang cepat tercapai bantahan tersebut. Walaupun seandainya disebutkan, tentunya akan apa? Akan lebih lengkap faedahnya. Baik. Alladhi fihi an-nassus sharihu fi raddi 'alaihim fi ma dhahabu ilaihi min al-bid'ati al-mukhalifati lil hadits. Ya, padanya nas yang sharih tentang bantahan atas mereka pada hal-hal yang mereka berpendapat kepadanya berupa kebid'ahan yang menyelisih hadis-hadis yang banyak. Faqad ja'a tasrihu bidzalika fi hadits sur, dan telah datang penegasan tentang hal tersebut dalam hadis sur. Walaula khauf al-italati lasuktuhu bitulih. Kalaulah seandainya aku tidak khawatir terlalu panjang, maka tentu aku akan menyebutkannya secara keseluruhan. Lakin min matmunihi, akan tapi di antara kandungan dari hadis sur, annahum ya'tuna Adam thumma Nuhan thumma Ibrahim thumma Musa thumma Isa, urutannya sama. Kandungannya mereka mendatangi Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa. Thumma ya'tuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fayadhhabu fayasjudu tahtal arshi fi makanin yuqalu lahul fahs. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun pergi dan sujud di bawah arsy di tempat yang dinamakan Al-Fahs. Ya, penetapan tempat ini, ikhwan, hanya ada dalam hadis sur, tapi hadisnya dhaif. Fa yaqulu Allah ma sya'nuk wa huwa a'lam. Kemudian Allah katakan, apa urusanmu atau berhubungan dengan apa yang engkau kehendaki, apa yang engkau inginkan. Masya'nuk. Wa huwa a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa aqul ya rabbi wa'adtani asy-syafa'ah fashaffi'ni fi khalqik faqdi bainahum. Fa yaqulu Subhanahu wa taala syaffa'tuka ana atikum faaqdi bainahum. Qala fa'arji'u fa'aqifu ma'an nas. Nah, ini lafaz yang khusus berhubungan dengan asy-syafa'atul uzma. Di mana Nabi kemudian mengatakan, wahai Rabbku, engkau telah menjanjikan bagiku syafa'ah. Maka jadikan aku pemberi syafa'ah untuk makhluk-makhlukmu. Sehingga engkau menetapkan keputusan di antara mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, syafa'tuka, aku telah jadikan engkau sebagai pemberi syafa'ah. Aku akan mendatangi mereka, kemudian aku akan putuskan di antara mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun kembali kemudian berdiri bersama dengan manusia. Lafaz ini jelas seandainya riwayatnya sahih. Tapi Allahul musta'an. Riwayat hadis usur na'am da'if. Thumma dhakara insyiqaq as-samawat. Kemudian atau dzukira hasan. Thumma dzukira insyiqaq as-samawat. Kemudian disebutkan di hadis usur na'am terbelahnya langit-langit. Wa tanazzulul malaikati fil ghamam. Dan turunnya para malaikat pada awan-awan. Tsumma yaji'u Rabbu subhanahu wa ta'ala li fasl al-qada'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang untuk menetapkan keputusan di antara manusia, yaitu di kalangan makhluk-makhluknya termasuk para jin. Wal karubiyun wal malaikatul muqarrabun yusabbihuna bi anwa'it tasbih. Al karubiyun bi fathil kaf tsumma ra. Mukhaffafah madmumah. Ka ru ya karubiyun, yaitu aqrabul malaikati ilal arsy wa hum sadatul malaika. Jadi ini istilah untuk malaikat yang dekat dengan arsy, ikhwan. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dekat, paling dekat dengan arsy. Dan mereka adalah pemuka-pemuka malaikat. Disilahkan dengan apa tadi? Malaikat Al-Karubiyun. Wal-Malaikatul Muqarrabun, dan para malaikat yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bertasbih dengan berbagai macam jenis tasbih. Qala fayadallahu kursiyahu haythu sya'a min ardih thumma yakulu. Ini ansattu lakum mundu khalaqtukum ila yaumikum hadha asma'u aqwalakum wa ara a'malakum fa ansitu ilayya fa innama hiya a'malukum wa suhufukum tukra'u alaykum faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan kursinya tempat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari bumi yang telah diciptakan yang baru tersebut. Kemudian Allah mengatakan, sungguh aku telah mendengarkan kalian semenjak aku menciptakan kalian sampai hari kalian ini. Aku mendengar perkataan-perkataan kalian dan aku melihat amalan-amalan kalian. Maka sekarang diamlah kalian untuk mendengarkanku. Fa innama hiya a'malukum, hanyalah itu semua amalan-amalan kalian dan lembaran-lembaran yang akan dibacakan kepada kalian. Siapa saja mendapati kebaikan maka memujilah Allah, dan siapa saja mendapati selain itu maka janganlah mencela, janganlah mencaci kecuali dirinya sendiri. Ila angkal, sampai pada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqda ahlul jannati ila al jannah qalu man yashfa'u lana ila rabbina fa nadkhulu al jannah. Sampai pada lafaz hadis, kemudian tatkala ahlul jannah sudah berada di ambang surga, sudah mau masuk, tapi pintu surga masih tertutup, belum bisa masuk. Mereka mengatakan, siapa yang bisa memberikan syafaat untuk kita meminta kepada Rabb kita sehingga kita bisa masuk ke dalam surga. Fayaqulun, man ahaqqu bidzalika min abikum, innahu khalaqahu Allah biyadihi wa nufikha fihi min ruhi, atau wa nafakha fihi min ruhi, kan ada khalaqahu. Innahu khalaqahu Allah biyadihi wa nafakha fihi min ruhi. Tidak ada yang lebih berhak untuk itu daripada bapak kalian, yaitu Nabi Adam, karena sungguhnya Allah menciptakan dia dengan tangannya dan meniupkan padanya ruhnya. Wa kallamahu qubula, dan Allah mengajak bicara secara langsung. Fayatuna Adam, maka mereka pun mendatangi Adam. Fayatulbuna dzalika ilaihi, kemudian mereka meminta hal tersebut kepada Nabi Adam. Wa dzakara Nuhan, tsumma Ibrahim, tsumma Musa, tsumma Isa, tsumma Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama untuk syafaat mau masuk surga. Kisahnya disebutkan di sini mulai dari Adam, kemudian Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, baru ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa atil jannah fa akhudhu bi halqatil babi thumma astuftiha. Artinya harus thumma astuftiha, ada hamzahnya. Harusnya gitu. Thumma astaftih fayuftahu li, maka aku pun mendatangi surga, kemudian aku mengambil lingkaran di pintu itu, kemudian aku minta untuk dibukakan. Yang dimaksud dengan halqatul bab, pintu itu biasa yang untuk ngetuk, ya kan, ada besi untuk ngetuk. Kalau tempat kita ngetuknya orangnya kuat-kuat pakai tangan. Kalau di Yaman pakai ininya, grendelnya, greng-greng keras. Ini halqatul bab istilahnya, yaitu yang untuk mengetuk, untuk minta izin. Untuk minta izin. Maka aku pun minta izin untuk dibukakan, sehingga dibukakan untukku. Fa'uhayya wa yurahhabu bi, maka aku pun disambut. Beri penghormatan. Fa idza dakhaltul jannah fa nazartu ila rabbi azza wa jalla kharartu lahu sajida, maka tatkala aku telah masuk surga, kemudian aku melihat kepada Rabbku azza wa jalla, aku pun tersungkur sujud dalam keadaan sujud. Fa ya'dhanu li min hamdihi wa tamjidihi bi syai'in ma adzina bihi li ahadin min khalqihi, maka Allah mengizinkanku untuk memujinya dan mengagungkannya dengan sesuatu yang belum pernah Allah izinkan kepada seorang pun dari kalangan makhluknya. Maksudnya diberi taufik. Tsumma yaqulullahu li, kemudian Allah katakan kepadaku, irfa'ya Muhammad wasfa'tu syafa' wasal tu'tah. Fa idza rafa'tu ra'si qala Allahu wa huwa a'lam ma sya'nuk. Sama. Allah katakan, angkat kepalamu wahai Muhammad, berilah syafaat, maka engkau akan diizinkan, mintalah maka engkau akan diberi. Maka aku pun mengangkat kepalaku, kemudian Allah bertanya dalam keadaan Allah Maha tahu, apa kebutuhanmu, apa yang engkau inginkan. Ini maksudnya. Faqul ya rabbi wa'adtani syafa'ah, wahai Rabbku, engkau telah menjanjikan kepadaku syafa'ah. Fasyafi'ni fi ahlil jannati yadkhuluna al-jannah, maka jadikan aku memberi syafa'ah untuk penduduk surga sehingga mereka masuk ke dalam surga. Fayaqulullahu azza wa jal, qad syafa'tuka fa'adhintu lahum fi dukhulil jannah. Aku telah menetapkan engkau sebagai pemberi syafa'ah, maka aku izinkan untuk mereka bisa masuk ke dalam surga al-hadith. Naam, rawahul a'immatu Ibnu Jarir. Naam, fi tafsirihi wa Tabrani wa Abu Ya'la al-Musni wal Baihaqi. Ini riwayat hadis sahih, ikhwan. Tapi hadis ini, ikhwan, naam, yang disebutkan tadi secara ringkas beberapa poin-poin penting yang merupakan tambahan dari hadis syafa'ah yang sahih. Naam, sebagaimana disebutkan tadi, rawahul a'immah, dikeluarkan oleh para a'immah dan sahabinya yaitu Abu Hurairah. Naam, dan poros hadis ini pada Ismail bin Rafi'. Siapa? Ismail bin Rafi'. Dia seorang perawi yang dhaif dan muttarib. Naam, dhaif, muttarib dalam sanad bersamaan dengan kelemahannya. Dhaif. Dan Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala dalam tahqiq beliau terhadap tafsir Ibn Kathir menegaskan, wa huwa yaduru ala Ismail bin Rafi' wa huwa matruk, fal hadithu la yathbutu bidhalika siyaqi wala bidhalika sanad. Ya, hadith berputar pada Ismail bin Rafi', ya, dan dia seorang yang matruk. Bahkan Syekh Mukbil menghukumi matruk. Nah, sehingga hadith tidak sabit dengan konteks tersebut dan tidak pula sabit dengan sanad tersebut, disebutkan oleh Syekh Mukbil dalam tafsir surat Al-An'am. Jadi ini kesimpulannya hadis surah. Nah, barakallahu fikum, naqtai bihada, subhanakallahu.